Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Wa muslimin jamaah umrah, rihlah mubarakah yang kami hormati. Kita akan menunaikan insyaallah ibadah umrah, ibadah yang besar yang merupakan salah satu bagian dari ibadah haji. Umrah sesungguhnya ibadah yang mudah, yang terdiri dari ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i dan tahallul. Empat perkara inilah inti dari ibadah umrah. Adapun yang pertama, yaitu masalah al-ihram. Al-ihram mungkin kita ingat dalam salat ada takbiratul ihram, yaitu takbir yang menandakan masuknya seseorang dalam ibadah salat. Dan kemudian juga takbir yang menjadikan apa yang di luar salat tidak boleh, atau apa yang tadinya di luar salat boleh, ketika salat jadi tidak boleh. Yakni takbir yang menandakan bahwa di dalam ibadah salat sudah berbeda dengan di luarnya. Demikian pula sesungguhnya ihram dalam umrah dan haji, yaitu ihram menandakan kita masuk dalam ibadah umrah, dan ada perkara-perkara yang tadinya boleh jadi tidak boleh. Yang tadinya tidak haram jadi haram, sehingga dikatakan dengan ihram. Dan ihram dalam salat dengan takbir Allahu Akbar, sedangkan ihram di dalam umrah adalah dengan ucapan kita labbaika umratan, atau Allahumma labbaika umratan, yang maknanya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umrah. Maka sejak kalimat itu diucapkan, kita sudah masuk di dalam ihram, di dalam ibadah umrah. Perkara-perkara yang tadinya boleh di luar ihram, setelah masuk ibadah umrah, menjadi tidak boleh. Apa di antaranya? Di antaranya setelah ihram, maka kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri, jima. Tidak boleh pula rafat, membicarakan tentang urusan-urusan wanita atau syahwat atau mukaddimah-mukaddimah dari hubungan suami istri, bercium, cumbu rayu dan sejenisnya. Demikian pula tidak boleh berbuat perbuatan-perbuatan yang fasik, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan yang jelek, busuk. Juga tidak boleh bertikai, berdebat. Sama seperti ihram untuk haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Tidak ada rafat, tidak ada fusuq, dan tidak ada jidal, yaitu debat di dalam haji. Demikian pula di dalam umrah tidak boleh rafat, membicarakan pembicaraan yang tidak pantas yang berkaitan dengan masalah hubungan suami istri atau mukaddimah-mukaddimah atau cumbu rayu dan sejenisnya. Demikian pula kefasikan, ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang kotor. Demikian pula jidal, perdebatan-perdebatan. Dan termasuk yang dilarang di dalam ihram adalah memakai wangi-wangian. Sehingga setelah kita ucapkan labbaika umratan, maka tidak boleh lagi memakai wangi-wangian apapun. Apakah dalam bentuk minyak wangi, ataupun dalam bentuk harum-haruman, ataupun dalam bentuk spray, apa saja. Yang wangi-wangian tadi, dihindari. Apalagi bagi perempuan, yang memang para wanita tidak dianjurkan, bahkan tidak boleh keluar rumah dengan wangian. Mereka memakai wangian di rumah untuk suami-suami mereka. Apalagi dalam ihram. Kaum laki-laki, kalau ingin memakai wangi-wangian, maka sebelum dia ihram, dan itu pun bukan di pakaiannya, tetapi di badannya. Silakan pakai di badannya sebelum ihram. Karena dilihat oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu atau dilihat oleh kaum muslimin, bahwa Rasulullah SAW terlihat bekas minyaknya di jidat beliau. Menunjukkan kalau beliau sebelum ihram memakai minyak wangi. Tetapi bukan di kainnya, bukan di kain ihramnya. Kemudian yang berikutnya, yang berarti yang kelima, tidak boleh mencukur rambutnya, mencabut rambutnya, ataupun bulu-bulu yang lain. Tidak boleh mencukur kumisnya bagi laki-laki, apalagi jenggotnya, yang memang sudah haram, tidak boleh mencukur jenggot di luar ihram, apalagi dalam ihram. Demikian pula, bulu kemaluannya, atau bulu ketiaknya, dan lain-lainnya. Semua. Laki-laki dan perempuan tidak boleh memotong rambut atau mencabut rambutnya. Dan kemudian yang berikutnya juga tidak boleh menggunting kukunya. Yang berikutnya tidak boleh menutup kepalanya secara langsung. Artinya yang menempel di kepala. Seperti peci, imamah, dan tentunya ini bagi laki-laki. Karena perempuan tidak mengapa memakai pakaian hijab seperti biasa. Tertutup seluruh tubuhnya. Kecuali wajahnya tidak boleh ditutup dengan cadar yang lepas. Yang berdiri sendiri. Kalau khawatir bertemu dengan laki-laki, berpapasan dengan laki-laki, maka tutup dengan kerudungnya. Sebagaimana yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau ketika berpapasan dengan kaum laki-laki menutup wajahnya dengan kerudungnya. Sehingga dikatakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, tidak boleh memakai kaos tangan dan tidak boleh memakai cadar, ini yang lepas. Adapun kalau dari kerudungnya, tidak mengapa insyaAllah. Adapun kaum laki-laki, maka memakai pakaian khusus untuk ihram, untuk umrah, yang dijuluki dengan pakaian ihram, dengan dua helai kain. Kain yang disarungkan dan kain yang diselendangkan. Kain yang disarungkan sebagai penutup auratnya dari pusat sampai lututnya. Sedangkan kain yang kedua diletakkan di kedua pundaknya. Bukan satu pundak, tetapi dua pundaknya. Hanya saja ketika nanti ketika tawaf, baru diletakkan kainnya ke bawah ketiak tangan kanannya sehingga pundak yang kanan terlihat. Dan itu yang disebut dengan ittiba'. Dan itu hanya pada tawaf. Adapun di luar tawaf, apalagi ketika salat, maka jangan membuka pundaknya. Barakallahu fikum. Jamaah umrah rihrah mubarakah yang kami hormati. Selanjutnya, tidak boleh menutup kepala secara langsung, maksudnya adalah tidak boleh memakai peci, tidak boleh memakai imamah, tidak boleh memakai sesuatu yang menempel di kepalanya. Adapun yang tidak menempel di kepalanya seperti payung dan sejenisnya, atau atap kendaraannya, maka itu tidak mengapa. Tayyib, ini yang tidak boleh di dalam ihram setelah kalimat ihram. Labbaika umratan. Kapan diucapkan kalimat ihram labbaika umratan? Kapan memulainya? Memulainya adalah di batas-batas haram yang dijuluki dengan miqat. Disebutkan ada beberapa miqat-miqat yang kata Nabi, hunna lahunna waliman ata alaihinna. Bahwa batas-batas miqat tadi untuk penduduk di sana dan juga untuk semua orang yang lewat di sana. Sedangkan kita, jamaah umrah, rihlah mubarakah, insyaAllah akan melewati Madinah. Kita akan datang langsung ke Madinah, dan kemudian berangkat ke Mekah dari Madinah. Yang berarti, miqat kita adalah miqatnya penduduk Madinah. Yaitu Bir Ali, atau sesungguhnya nama yang disebutkan dalam hadis adalah Dhul Hulaifah. Akhuni fi dinna azakumullah, jamaah umrah rihlah mubarakah yang kami hormati. Nanti insyaAllah ketika kita berangkat dari Madinah, kita mampir ke miqat untuk siap-siap ihram. Di miqat, di sana oleh pemerintah Saudi, jazahumullahu khairah, sudah disiapkan. Ada masjid besar di sana, dan ada sekian banyak kamar mandi, dan tempat-tempat untuk berganti baju sudah disiapkan. Untuk laki-laki dan untuk wanita. Maka kita berhenti di sana, kita siap-siap di sana, dalam keadaan kita memakai pakaian ihram bagi laki-laki, mengganti pakaiannya dan melepas seluruh pakaiannya. Kecuali dua helai kain tadi yang disarungkan dan yang diselendangkan. Adapun perempuan memakai jilbab seperti biasa. Hanya saja tidak memakai kaos tangan dan tidak memakai cadar yang lepas. Adapun menutup mukanya dengan kerudungnya tidak mengapa, insyaallah. Setelah siap semuanya, dan bagi laki-laki yang mau pakai wangi-wangian pakai di badannya, kemudian siap di mobil-mobil kita, dan kemudian kita ucapkan ihram, yaitu kalimat labbaika umratan atau Allahumma labbaika umratan, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Dan kalimat ini harus benar-benar dari hati kita, bahwa kita datang hanya karena memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, kita perbanyak kalimat talbiyah. Dan ini harus dihafal pada masing-masing jamaah umrah untuk menghafal ucapan talbiyah. Labbaikallahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Yang kalau diterjemahkan maknanya, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya Allah aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Sungguh aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan hanya milikmu. Dan juga kerajaan hanya milikmu. Tiada sekutu bagimu. Ini kita perbanyak bacaan talbiyah. Sepanjang perjalanan kita perbanyak kalimat labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dibaca jahran bagi laki-laki. Artinya dibaca dengan suara yang keras terdengar. Kecuali perempuan, tidak perlu keras-keras membacanya, cukup terdengar oleh telinganya sendiri saja. Tetapi yang laki-laki disunahkan untuk mengeraskan suaranya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ila akhir. Kemudian ketika kita sampai di haram, dan tentunya perjalanan dari miqat ke Mekah agak jauh, sehingga kalau memang lelah, tidak mengapa istirahat, tidur, nanti ketika bangun kembali, membaca kembali talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan ketika menaiki tempat yang tinggi, atau menuruni lembah, maka jangan lupa mengingatkan kembali untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la syarika lak. Sampai tiba di Masjidil Haram. Dan kemudian, yang batal wudunya berwudu kembali. Dan mungkin kita akan istirahat dulu di tempat atau di hotel kita. Kemudian kita bersiap-siap dengan keadaan suci. Sudah berwudu masing-masingnya. Dan kemudian ingat, tidak boleh melanggar apa yang sudah disebutkan tadi. Masih tetap memakai pakaian ihram. Masih tetap dalam keadaan kita sedang ibadah umrah. Kadang-kadang beberapa jamaah ketika masuk ke hotel, istirahat, kemudian lupa kalau dia masih di dalam ihram. Kalau masih dalam ihram, berarti aturan-aturan ihram tetap berlaku. Tidak boleh memotong kukunya, tidak boleh mencukur rambutnya, tidak boleh berkata-kata yang tidak pantas, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh pula cumbu rayu dengan istri di kamar. Mungkin merasa tidak ada yang melihat, jangan. Ini kita masih dalam keadaan ihram. Sampai kemudian kita berangkat dalam keadaan suci ke Masjidil Haram. Bagi laki-laki, mulailah ittiba', meletakkan kain ihramnya yang kanan di bawah ketiaknya, sedangkan yang kiri di atas pundaknya. Maka pundak yang kiri tertutup, pundak yang kanan terbuka. Kemudian mulailah dari arah Hajar Aswad. Nanti akan dibimbing oleh para pembimbing, diarahkan ke tempat Hajar Aswad. Kalau bisa menyentuhnya, menyentuhnya. Bila memungkinkan, kalau terlihat ramai dan padat, tidak perlu kita berdesak-desakan. Kita mengisyaratkan dari jauh saja dengan tangan kita sambil mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Maka mulai kita tawaf. Bagi laki-laki, di putaran pertama, kedua, dan ketiga, maka dia berlari-lari kecil, pendekkan langkahnya. Yang disebut dengan ramal. Ini barakallahu fikum hanya tiga putaran pertama bagi laki-laki. Adapun para wanita tidak perlu. Tidak disunahkan untuk berlari-lari kecil. Dan doanya di dalam tawaf tidak ada doa khusus, walhamdulillah. Inilah yang saya katakan, sesungguhnya ibadah umrah, ibadah yang mudah. Silakan kalian berzikir dengan zikir apapun yang disunahkan, dan berdoa dengan doa apapun yang diinginkan. Dan tentunya, meminta akhirat lebih utama, baru kemudian meminta dunia. Silakan. Apa yang kita harapkan, mintalah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih bagus, kalau doa-doa tersebut, doa-doa dalam sunnah. Dan kalau zikir doa sudah kalian baca semuanya, kalian masih merasa waktu masih panjang, maka baca Quran tidak mengapa. Baca apa yang kalian hafal. Tidak ada bacaan khusus. Kecuali ada anjuran. Kalau sudah mencapai rukun Yamani, dan rukun Yamani itu sebelum rukun yang ada Hajar Aswad. Rukun itu pojok. Sudut. Sudut Yamani yang mengarah ke Yaman itu adalah sebelum sudut yang ada Hajar Aswadnya. Nah, dari mulai sudut Yamani ke Hajar Aswad, kita perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita perbanyak doa tersebut. Selebihnya silakan mintalah pada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Bertaubatlah pada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Berdoa pada Allah, sungguhnya Allah mujibu sa'ilin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan doa. Dan ingat, setiap melewati Hajar Aswad, kita memberikan isyarat. Kalau bisa mengusapnya, mengusapnya. Kalau tidak bisa, mengasyaratkan dengan tangan sambil menyatakan kembali Bismillahi Allahu Akbar. Berarti sudah satu putaran. Berputar kembali, dan kita ucapkan lagi dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Berarti dua putaran. Sampai yang ketujuh. Setelah yang ketujuh, maka berarti tawaf selesai. Setelah itu kita mengarah ke makam Ibrahim. Makam Ibrahim bukan kuburan Ibrahim. Makam Ibrahim adalah tempat berdirinya Ibrahim ketika itu, ketika berdoa dan beribadah pada Allah SWT. Maka Allah SWT berfirman, وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى. Maka jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim itu sebagai tempat salat. Maka disunahkan kita salat di sana. Dan kita jadikan makam Ibrahim dengan Ka'bah satu garis lurus. Artinya kita salat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap makam Ibrahim tersebut. Kalau di situ agak berdesakan, kita tidak mengapa mundur ke belakang, mundur ke belakang. Atau kalau tidak bisa, salat dua rakaat di mana saja. Tidak mengapa. Sambil kita membaca ayat tadi, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah sholat dua rakaat yang ringan, bukan sholat-sholat yang panjang, sholat yang ringan. Bahkan disunahkan untuk membaca surat-surat yang pendek, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Baca Al-Fatihah, kemudian surat Kul Ya Ayyuhal Kafirun. la'budu ma ta'budun ila akhirih. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Setelah itu kita minum air zam-zam, dan itu sunnah setelah tawaf, setelah salat dua rakaat kita sunnah minum air zam-zam dan siramkan ke kepala kita. Enggak usah banyak-banyak, sekedar menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu kalau memungkinkan kita kembali ke Hajar Aswad untuk menciumnya atau mengusapnya. Kalau tidak memungkinkan tidak mengapa, dan tidak perlu untuk mengisyaratkan kali ini. Kalau tawaf tadi mengisyaratkan setiap lewat, kali ini tidak, karena kita hanya lewat saja. Kita mengarah ke Bukit Safa. Kita mengarah ke Bukit Safa. Nanti di sana ada mutawif yang akan mengarahkan ke Bukit Safa. Makanya jangan sampai berpisah dari rombongan. Anda akan diarahkan ke Bukit Safa. Dan kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk tawaf. "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal bait aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yattawafa bihima." Siapa yang ingin haji atau umrah, maka tidak mengapa untuk tawaf di antara kedua, untuk tawaf di antara keduanya. Tawaf di antara keduanya Safa dan Marwah itu dijuluki dengan sa'i, untuk membedakan dengan tawaf mengelilingi Ka'bah. Maka barakallahu fikum, kalimat inna Safa wal Marwah kita baca ketika kita mengarah ke Bukit Safa. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibda'u bima bada Allahu bihi." Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Mulailah dengan apa yang Allah mulai dengannya. Apa yang Allah mulai dengannya? "Inna Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Allah mulai dengan Safa, maka kita pun memulai tawaf dari Safa. Kita pun memulai sa'i dari Safa. Kita naik ke Safa, dan nanti masih ada sisa-sisa bukit yang masih dijaga sebagai tanda bahwa itu adalah Bukit Safa. Tidak perlu kita naik sampai ke atasnya atau sampai ke batu-batu tersebut. Yang jelas kita sudah sampai di atas atau sudah naik sedikit, sudah cukup. Kemudian kita menghadap ke Ka'bah. Disinilah banyak orang yang salah. Dia berdoa menghadapnya ke batu-batuan tadi atau bukit-bukitan tadi. Tidak. Kita berdiri di Bukit Safa, tapi doa kita tetap mengarah ke Ka'bah. Doanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. Yang maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan hanya milik Allah lah segala kerajaan dan segala pujian. Zat yang maha menghidupkan dan maha mematikan, serta zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang selalu menepati janjinya, memenangkan hamba-hambanya, menghancurkan musuh-musuhnya, bala tentara yang kafir, tanpa bantuan siapapun. Dibaca tiga kali kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Dibaca tiga kali dan setelah itu berdoa apapun yang kita mau minta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah tempat kita meminta, berdoa, memohon, meratap, meminta ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, tempat kita berdiri, cari tempat yang tidak menghalangi orang lewat. Agar kita jangan didorong-dorong oleh mereka, diganggu oleh mereka. Cari tempat yang tidak merupakan jalan lewat mereka, baru di sana kita berdoa. Setelah itu, kalau mutawif mengajak kita berangkat, berangkat. Walaupun kamu mungkin belum selesai doanya, nanti insya Allah akan ada lagi di Marwah. Akan ada lagi di Safa berikutnya, dan seterusnya. Artinya tidak semua harus saat itu, karena masih ada 7 kali kita tawaf atau sa'i. Perbedaannya, kalau sa'i antara Safa dengan Marwah, dari Safa ke Marwah dihitung 1. Nanti dari Marwah ke Safa dihitung 2. Dari Safa ke Marwah berarti 3. Dan begitu seterusnya. Maka berakhir 7 di mana? Naam. Di Bukit Marwah. Karena 1 jalan dihitung 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti yang 7 nanti kita sampai di Marwah. Ada catatan penting. Bahwa nanti ketika kita turun dari Safa untuk menuju ke Marwah, ada tanda hijau untuk menunjukkan bahwa di situ sunnah bagi laki-laki untuk berjalan cepat atau berlari sampai ke tanda berikutnya. Bagi laki-laki, bagi wanita tidak disunahkan. Sehingga caranya nanti, wahai jamaah umrah rihlah mubarakah yang kami hormati, suami-suami kalian atau mahram-mahram kalian mungkin akan berlari cepat ke tanda berikutnya. Tetapi kemudian para suami dan para mahram laki-laki ini hendaklah tunggu di sana. Jangan cepat-cepat berjalan. Tunggu. Atau berjalan dengan perlahan sekali. Sampai atau sambil menunggu para istri datang. Kemudian kita berjalan bersama lagi. Dan begitulah. Nanti ketika dari Marwah ke Safa juga akan melalui tanda-tanda tadi. Dan kembali yang laki-laki berjalan cepat. Setelah sampai di tanda berikutnya, berjalan biasa kembali. Bahkan ditunggu perlahan. Yang mau minum di sana ada tempat minum, silahkan. Istirahat sambil menunggu mereka. Setelah datang, kita berlanjutkan kembali. Dan di Bukit Marwah juga sama. Kita naik. Dan kemudian cari tempat yang aman, bukan tempat berjalan orang lewat, dan jangan sampai kita menghalangi mereka yang sedang sa'i. Cari tempat yang aman. Setelah itu menghadap ke Ka'bah, dan kita mengucapkan doa yang tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazama al-ahzab wahdah. Kemudian kita berdoa dengan apa yang kita inginkan dan meminta akhirat, kebaikan-kebaikan akhirat, meminta jannah, meminta keriduan Allah, baru kemudian kita meminta apa yang kita inginkan dari dunia ini. Sehingga fid dunya hasanah dan fil akhirati hasanah dan waqina 'adzaban nar. Jangan sampai seperti yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di antara manusia ada yang berkata, ya Allah berikan aku fid dunya, berikan aku dunia, berikan aku dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Sehingga jangan lupa kita berdoa meminta dunia dan akhirat, kedua-duanya, dan khususnya lebih penting lagi adalah akhirat, karena itu adalah hidup yang kekal, atau di sana adalah perkara kebaikan yang akan terus-menerus. Maka tentunya itu yang lebih penting daripada perkara dunia yang sifatnya sementara. Kaum muslimin jamaah umrah rihlah mubarakah yang kami hormati. Setelah kita selesai di Marwah, maka di sana ada pintu keluar. Nanti kita keluar dari sana, dan kemudian tinggal cukur rambut sebagai tanda tahallul. Bagi laki-laki, yang afdal menggundulnya. Dan tidak mengapa untuk memendekkannya, tetapi yang lebih afdal menggundulnya. Bahkan Nabi mendoakan dengan rahmat bagi mereka-mereka yang menggundulnya. Ini Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati al-muhalliqin. Bagaimana dengan yang muqassirin? Semoga Allah merahmati para muqassirin. Bagaimana yang para muhalliqin maksud saya? Kembali lagi mereka berkata, bagaimana yang muqassir? Semoga Allah merahmati para muhalliqin. Muhalliqin yang menggundulnya. Sampai tiga kali baru berkata, dan juga yang memotongnya, yang memendekkannya. Sehingga yang afdal adalah menggundulnya bagi laki-laki. Sedangkan bagi wanita, tidak disunahkan untuk menggundul, bahkan haram. Dan tidak boleh memotong pendek seperti laki-laki. Tetapi cukup memotong satu ruas jari saja, tetapi merata. Maksudnya merata, semua rambutnya terpotong. Maka beberapa akhwat mengumpulkan rambutnya seluruhnya, dan kemudian digunting satu nyari, bukan satu jari, satu ruas jari. Setelah dicukur rambutnya, maka saat itu umroh telah selesai. Tahallul ini seperti salam pada sholat. Kalau sudah sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat. Demikian pula tahallul yang maknanya penghalalan. Di awal kita katakan labbaika umratan, itu apa namanya? Ihram, pengharaman. Yang tadinya boleh di luar ihram, jadi tidak boleh di dalam ihram. Setelah ihram, setelah pengharaman, yaitu dengan kalimat labbaika umratan. Dan itu masuk dalam ibadah umrah. Sebaliknya sekarang tahallul, mencukur rambut ini. Maka maknanya tahallul adalah penghalalan. Setelah ini, selesailah ihram. Yang tadinya tidak boleh dalam ihram, setelah tahallul, sudah boleh semua. Dan kita selesai dari ihram kita. Setelah itu, walhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan kemudian kita berupaya untuk menjadikan umrah kita umrah yang mubarakah, umrah yang penuh berkah, dan umrah yang ma'jurah, menjadi sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa tijaratan lan tabur. Dengan apa? Pertama, dengan keikhlasan di awal sampai akhir. Yang kedua, setelah umrah, kita kemudian tidak bangga diri, tidak sombong, tidak menceritakannya ke sana kemari bahwa saya begini, saya begitu. Tidak perlu. Justru sebaliknya, hendaklah kita berupaya untuk memperbaiki amal-amal kita setelah umrah, karena umrah yang makbulah, umrah yang diterima di sisi Allah adalah yang memiliki tanda-tanda, yaitu orang tersebut menjadi lebih saleh, menjadi lebih baik daripada dia sebelum umrah. Nasallu taufik wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.